Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azzakumullah, tarbiyah Islamiyah mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam merupakan satu bagian daripada dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amalan yang sangat mulia, yang sangat agung dalam Islam. Tugas para anbiya wal mursalin. Tugas para ulama pewaris Nabi. Dari masa ke masa. Mereka bertugas untuk mendakwahkan Islam kepada segenap manusia dan jin. Termasuk dalamnya adalah mendakwai keluarga mereka, terkhusus anak-anak mereka. Bahkan tarbiyah Islamiyah ini merupakan dakwah yang khusus, amalia dakwah yang spesial, berbeda dengan dakwah-dakwah secara umum. Sebab tarbiyah Islamiyah ini bukan semata-mata mendakwahkan, menyerukan, menyampaikan. Tapi tarbiyah ini lebih dalam lagi. Di sana ada mendidik, mencontoh, memberikan contoh tauladan, memberikan bimbingan-bimbingan ilmiah secara intensif, dan orang-orangnya pun khusus, orang-orang yang memang mempersiapkan waktunya duduk bersimpuh di halaqah-halaqah ilmu, di majlis-majlis ilmu, di lembaga-lembaga tarbiyah, memang untuk mendapatkan ilmu. Efeknya pun juga lebih luas. Dikarenakan tarbiyah Islamiyah ini merupakan upaya untuk merintis mewujudkan generasi-generasi setelahnya, generasi-generasi penerus. Sehingga dalam Islam, ikhwanuddin azakumullah, tarbiyah Islamiyah mendapatkan porsi yang sangat besar, yang sangat cukup. Selain pembahasan dakwah secara khusus, tarbiyah Islamiyah ini merupakan tanggung jawab masing-masing kita selaku orang tua yang telah memiliki anak. Juga tanggung jawab masing-masing kita yang memiliki ilmu ketika mentarbiyah anak-anak muslimin yang lainnya. Ikhwanatina azakumullah, tarbiyah Islamiyah memiliki ahamiyah kabirah, memiliki sisi dan nilai-nilai kepentingan yang sangat besar. Dikarenakan tarbiyah Islamiyah ini kemaslahatannya menyeluruh, dirasakan oleh banyak pihak. Tarbiyah Islamiyah kemanfaatannya dirasakan oleh orang tuanya, kemanfaatannya dirasakan oleh anak yang ditarbiyah, kemanfaatannya juga diraih oleh sang murabbi, orang yang terjun dalam tarbiyah Islamiyah. Semuanya mendapatkan kemanfaatannya, semuanya mendapatkan faedah-faedahnya. Menunjukkan tarbiyah Islamiyah betul-betul perkara yang sangat urgen, yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama anak-anak kita. Adapun kemanfaatan tarbiyah Islamiyah untuk kita selaku orang tua, ini kemanfaatannya kemanfaatan duniawiyah, kemanfaatan barzakhiyah, dan kemanfaatan ukhrawiyah. Adapun kemanfaatan duniawiyah, ketika anak itu ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah yang benar, menjadi anak yang saleh dan salihah, maka dia nanti betul-betul akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini manfaat duniawiyah. Kita selaku orang tua mendapatkan bakti dari sang anak, terutama dikala kita sudah tua, badan kita semakin lemah, fisiknya kita semakin lemah, dikala kita sangat memerlukan perhatian anak, itu anak menjadi anak yang saleh dan salihah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita pun akan merasakan hidup yang begitu bahagia, kehidupan yang begitu menyenangkan. Di masa-masa tua kita, kita mendapatkan qurratul a'yun, penyejuk mata dari anak-anak kita. Kita mendapati anak kita yang ini saleh, yang ini salihah, yang ini hafizul Quran, yang ini masya Allah ilmunya, yang ini masya Allah ibadahnya luar biasa. Di masa-masa tua tidak ada perkara yang lebih kita perlukan melebihi bakti anak kepada kita. Kalau sudah tua, tidak perlu lagi memikirkan yang namanya harta benda yang melimpah, tidak memerlukan lagi yang namanya rumah mewah yang mentereng. Kalau sudah sangat-sangat tua, yang diperlukan adalah perhatian anak kepada kita selaku orang tua, bakti anak kepada kita selaku orang tua, perhatian anak kepada kita selaku orang tua. Kita diperhatikan, kita diurus, kita dikhidmat, kita dilayani, kita dimuliakan, kita dihormati di masa-masa tua. Ini kemanfaatan yang luar biasa, yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, yang diharapkan hanya dari anak yang soleh. Anak yang soleh akan terwujud insyaallah, sebabnya diantaranya dengan tarbiyah Islamiyah. Mendambakan bakti dari anak yang fasik tidak mungkin, menyesakkan hati. Mengharapkan bakti dari anak yang zalim tidak mungkin. Mengharapkan bakti dari anak yang jauh dari bimbingan agama tidak mungkin. kenyataannya mereka justru menyakiti hati orang tuanya, membuang orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemanfaatan yang sangat berharga, mendapatkan bakti orang tua. Itu buah amal kita sendiri. Man tarra auladahu tarrahu auladuh. Barang siapa yang berbuat baik, berbakti kepada anak-anaknya sewaktu mereka masih kecil, nanti anak-anak tadi akan berbakti kepada orang tuanya. Man aqa auladahu aqahu auladuh. Barang siapa yang durhaka kepada anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya, enggak mentarbiyah anak-anaknya, membolimi anak-anaknya, dimaknakan durhaka kepada anak-anaknya, maka nanti di masa tua anak-anaknya akan durhaka kepada dia. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Demikian disebutkan oleh Syekh Al-Alam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau Huququn da'at ilaiha al-fitrah. Ini yang pertama, namanya manfaatun dunyawiyah. Anak yang soleh itu harta yang luar biasa. Harta yang luar biasa. Melebihi uang, melebihi emas, perak, melebihi segala sesuatu. Apalah arti sebuah harta yang melimpah? Apalah arti sebuah rumah yang megah? Apalah arti sebuah kendaraan-kendaraan yang mewah? Apalah arti kita bisa makan, minum dan segala macam yang begitu nikmat, begitu nikmat, begitu enak? Tetapi hati kita hancur mendapati anak-anak kita sendiri tidak berbakti kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, enggak perhatian sama orang tuanya, sibuk dengan urusan dia sendiri dan segala macamnya, menderita kita. Betapa banyak orang-orang tua yang dibuang ke panti asuhan karena anak-anaknya sok sibuk enggak mengurusi orang tua yang telah tua. Sengsara. Adapun kemanfaatan yang kedua, kemanfaatan barzakhiyah. Ketika kita mati nanti, ketika kita wafat, meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzakh, anak yang soleh tadi akan meneruskan baktinya kepada orang tuanya dengan mendoakan selalu orang tuanya tadi. Mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan maghfirah untuk orang tuanya, mendoakan segala kebaikan untuk orang tua dia yang telah mati. Itu namanya waladun salihun yad'ulah. Ganjaran pahala yang terus mengalir kepada kita dengan melalui anak soleh yang mendoakan kita. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu ila min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih." Awwalatun salihun yad'ulah. Ketika seorang insan itu mati, maka terputus semua amalnya melainkan dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan yang ketiga awwalatin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Di sini Rasul menyebutkan dengan sifat anak soleh. Pertanda yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya hanya anak soleh. Anak yang toleh, anak yang fasik, anak yang enggak berbakti sama orang tuanya, anak yang enggak soleh akan melupakan orang tuanya. Yang tulus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya di waktu-waktu mustajab, tempat-tempat mustajab, terus teringat selalu di benaknya dia, orang tuanya, bapak ibunya, ayah bundanya, itu anak yang saleh. Itu pahala yang terus mengalir. Kita di alam barzakh masih mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal melalui doa anak saleh. Itu buah tarbiyah, kemanfaatan tarbiyah Islamiyah untuk kita selaku orang tua. Nanti di yaumul qiyamah masih ada lagi yang berikutnya, kemanfaatan yang kita raih di akhirat nanti dengan anak-anak kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa ibn Majah rahimahullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seseorang laki-laki nanti diangkat derajatnya di surga. Di surga. Masuk surga bukan semata-mata masuk surga, tapi diangkat martabatnya di surga nanti. Fayaqul, dia mengatakan, anna hadza, dari mana ini? Dari mana ini? Dia merasa enggak punya amal yang besar, yang banyak, yang bisa mengangkat martabat dia di surga nanti. Dari mana ini? Fayuqal, maka dikatakan, istighfari waladika lagi. Itu, ini semua dengan istighfar anakmu. Anakmu memohon ampun kepada Allah untuk kamu, wahai orang tua. Ini hanya anak soleh yang melakukannya. Anak-anak yang betul-betul mendapatkan tarbiyah Islamiyah yang benar. Kemanfaatannya kita rasakan sampai nanti di yaumul qiyamah, sampai nanti dalam surga. Luar biasa. Tiga kemanfaatan ini barakallahu fikum yang seharusnya memotivasi kita untuk mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah Islamiyah yang sahihah. Mendidik akidah mereka, mendidik ibadah mereka, akhlak adab mereka, muamalah-muamalah mereka, keseharian mereka, semua dengan tarbiyah Islam, dengan bimbingan ilmu agama yang benar tentunya, dengan Alkitab, sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Akan merasakan tiga kemanfaatan tadi. Itu tak ternilai harganya. Tidak bisa dibayar dan diganti dengan dunia dan seisinya. Barakallahu. Di sisi yang lain barakallahu fikum, kita mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah, terutama semenjak mereka masih kecil, itu kemanfaatannya juga dirasakan oleh anak tadi. Oleh anak tadi. Kalau anak tadi dari mulai semenjak kecil terbiasa dengan tarbiyah Islam, amal Islam, ibadah Islam, akidahnya sahih, semangat beribadah kepada Allah, nanti pada masa tuanya itu, masa depan dia dijamin oleh Allah Azza wa Jal. Dijamin masa depan dunia, masa depan agama. Bahkan yang dijamin bukan semata-mata dia, tapi juga anak keturunannya. Dipahami ya? Bukan semata-mata dia, tapi anak-anak keturunannya. Kita sebagai orang tua tentu memikirkan nasibnya anak. Ini anak nanti gede jadi apa? Ini anak gede mau makan apa? Ini anak besar nasibnya bagaimana? Ya Pak ya? Apalagi yang selama ini mendapatkan kemudahan-kemudahan duniawiyah. Kalau selama ini biasa fakir miskin ya, biasalah. Anaknya miskin juga ya kayak bapaknya. Nah gitu ya. Toh tetap dia juga berpikir bagaimana caranya anaknya itu mendapatkan jaminan hidup yang jelas, yang lebih menyenangkan daripada orang tuanya. Itu yang di benak masing-masing kita. Itu semuanya jaminannya ketika anak itu ditarbiyah semenjak kecil. Terbiasa dengan tarbiyah Islam, dengan amalnya Islam. Terbiasa dengan mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa dengan amalia-amalia Islam. Jaminannya dunianya, jaminan agamanya, jaminan untuk anak keturunannya. Jangan khawatir. Ini disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menasihati dan memberikan wasiat kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak al-hadith. Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfazillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah di depan kamu. Ini lafaz yang kita inginkan. Apa maknanya ihfazillah, jagalah Allah? Apa maknanya kita menjaga Allah? Apa maknanya anak kita diperintah untuk menjaga Allah? Dijelaskan oleh para ulama, maknanya ialah ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih. Jagalah batasan-batasan agama Allah. Jagalah hak-hak Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Dan jagalah larangan-larangan Allah. Rinciannya, menjaga batasan Allah, yakni beragama sesuai dengan batas-batas syariat. Menjaga hak-hak Allah dengan cara menunaikan hak Allah Azza wa Jal, hak beribadah kepadanya. Menjaga perintah-perintahnya dengan imtithal, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjaga larangan-larangannya dengan ijtinab, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Itu maknanya menjaga Allah. Artinya, menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang melaksanakan perintah, menjauhi larangan, beribadah kepada Allah, berislam dengan batas-batas syariat yang benar. Anak dituntut untuk seperti ini. Wahai anak muda, jagalah Allah. Maknanya wahai anak muda, ini yang dinasihati Ibnu Abbas yang masih muda kala itu. Wahai anakku, jagalah Allah. Wahai anakku, berimanlah yang benar, bertakwalah yang benar, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya, beragamalah sesuai dengan batas-batas agama yang benar. Itu semua dengan tarbiyah Islamiyah. Apa pahalanya? Apa keutamanya? Rasul mengatakan, yahfadka, Allah akan menjagamu. Dijelaskan oleh para ulama, penjagaan Allah di sini meliputi dua perkara. Yang pertama, menjaga kemaslahatan dunianya. Dijaga fisiknya. Dijaga harta bendanya. Dijaga keluarganya, dijaga anak-anaknya, dijaga keturunannya, semua kemaslahatan duniawiyahnya. Jadi kalau anak itu dari semenjak kecil terbiasa dengan ketaatan kepada Allah, dengan tarbiyah Islamiyah, dijamin semua kemaslahatan dunianya dijamin oleh Allah Azza wa Jal. Fisiknya akan sehat walafiat, harta benda akan dikasih oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan anak-anaknya, keluarganya, keturunannya dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Jadi tidak usah khawatir masa depan dia nanti. Allah Azza wa Jal yang menjaganya. Allah Azza wa Jal yang menjaminnya. Kalau Allah sebagai penjamin kita, tidak usah khawatir. Allah yang kafi, yang mencukupi, jangan usah khawatir. Innallaha yatawalla salihin. Diriwayatkan dari tarjamah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau memiliki 11 orang anak. Tidak cuma 2 loh pak, 11 orang anak. Dididik dengan ilmu, dengan iman dan takwa, dengan kesalehan. Masya Allah. Auladun salihin. Anak-anak yang saleh. Ayahnya khalifah. Seorang presiden kalau sekarang ini. Tapi dikenal dengan kezuhudannya. Ketika dia menjelang wafat, tidak meninggalkan harta waris kepada anak-anaknya. Bayangkan. Tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya. Padahal anak khalifah. masyhur dari beliau dikatakan, beliau mengatakan dipanggil semua anak-anaknya, jangan mengatakan bahwasanya dia tidak akan memberikan harta kepada anak tersebut. Kalau kalian anak-anak yang tidak soleh, saya tidak mau membantu kalian dengan harta ini. Kalau kamu anak-anak yang soleh, Allah yang akan mengurusi, menjamin orang-orang yang soleh. Pergi dari ayah. Bayangkan, tidak dikasih harta warisan dunia. Padahal mereka 11 orang anak. Disebutkan dalam riwayat itu, dalam terjemahnya, justru sepeninggal ayahnya, anak-anaknya beliau ini, anak-anak yang solihin, ada salah seorang di antara mereka sampai bisa mengeluarkan harta benda untuk kepentingan fisabilillah. Dijamin dunianya, bahkan menjadi orang yang berharta benda dan barokah hartanya. Hartanya dipergunakan untuk kepentingan fisabilillah. Lain lagi dengan Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik juga putra khalifah. Terbiasa dengan hidup ala kerajaan. Tapi tidak dengan kesolihan dan ketakwaan. Anaknya juga sama, 11 orang. Tetapi tidak ada tarbiyah Islamiyah sahihah. Ketika menjelang wafatnya dikasih peninggalan waris, harta benda yang sangat banyak. Sangat banyak. Tapi semua itu habis bin ludes. Bahkan didapati dari anak-anaknya dia yang kemudian sudah semakin tua mengemis di pasar-pasar. Rendah dan hina. Dikarenakan yang menjamin bukan Allah. Yang mengurusinya bukan Allah. Tawakalnya hanya kepada harta ayah. Peninggalannya orang tua. Lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjamin, jangan takut. Ini jaminan untuk harta benda. Bahkan untuk keturunan dia. Juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau menyatakan, ma min mu'minin yamut illa hafizallahu fi aqibihi wa aqibi aqibih. Tidak ada seorang mukmin pun yang mati, melainkan Allah pasti menjaga keturunannya dan anak-anak keturunannya. Enggak cuma dia yang dijaga, keturunan dia dijaga dan anak-anak keturunannya. Berapa turunan ini, Pak? 2 atau 3 turunan. Nah, kalau kemudian yang berikutnya juga sama, orang-orang yang soleh juga bersambung, yang soleh juga bersambung. Banyak dari kalangan para ulama kita yang terdahulu, keluarganya keluarga ulama, keluarganya keluarga solehin sampai 3 abad. Dari mulai bah yang paling atas sampai cucu yang paling terakhir, semuanya ulama. Itu barokahnya kesolihan, barokahnya ketakwaan, barokah menjaga Allah, menjaga agama Allah Azza wa Jal. Nggak usah khawatir. Kemanfaatannya dirasakan langsung oleh sang anak. Yang kedua, penjagaan yang kedua lebih hebat lagi. Yang kedua akan menjaga agama dia. Akan senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jal. Diselamatkan dari berbagai macam syubhat, fitnah yang menyesatkan. Selamat. Diselamatkan dari syahwat, maksiat yang menggoda. Selamat. Selalu di atas bimbingan hidayah, bimbingan taufik dari Allah Azza wa Jal. Menjadi anak yang saleh di atas syaratul mustaqim, walaupun banyak badai fitnah menghempas. Luar biasa. Keutamaan yang ketiga, Rasul mengatakan, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maknanya katanya para ulama, jagalah Allah dengan makna di atas, bertakwa kepada Allah, beramal saleh, menjauhi larangan-larangannya. Ketika kalian nanti mendapati masa-masa sulit, masa-masa genting, ada musibah besar yang menimpa kalian, ada fitnah besar yang melanda kalian, dan engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jal, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan dia setiap harinya selalu memohon kepada Allah, mendekat kepada Allah, takarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga ketika dia memohon kepada Allah di masa-masa sulit, di masa-masa genting, di masa-masa mencekam, Allah akan cepat mengabulkan doanya dia. Mengandung faedah besar, semua problematika yang menghadang anakmu akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jal. Semua kondisi-kondisi yang menghimpit, yang sulit, yang pailit, yang menimpa anakmu nanti, itu semuanya akan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jal. Allah yang akan mengurusi semua itu. Enggak usah khawatir. Apa yang kita khawatirkan, barakallahu fikum, kalau demikian keadaan, itu semuanya barokahnya tarbiyah Islamiyah. Kita selaku orang tua dapat kemanfaatan duniawi, kemanfaatan di alam barzakh, kemanfaatan di yaumul qiyamah. Sang anak mendapatkan jaminan langsung dari Allah Azza wa Jal, jaminan dunia, jaminan agama, tentunya nanti di yaumul qiyamah. Luar biasa. Itu dengan tarbiyah Islamiyah. Belum lagi terkait dengan para murabi-murabinya, orang-orang yang terjun dalam dunia tarbiyah, di lembaga dakwah, lembaga tarbiyah juga sama. Dia akan mendapatkan pahala besar, pahala dakwah ilallah, pahala tarbiyah yang begitu banyak, barakallahu fikum. Semuanya mendapatkan tarbiyah, mendapatkan kemanfaatan dari tarbiyah tadi, barakallahu fikum. Apalagi yang mendidiknya langsung orang tuanya, itu luar biasa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, tarbiyah ini pun juga memiliki kemanfaatan yang lebih luas lagi. Kemanfaatan yang dirasakan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat kaum muslimin, bahkan oleh sebuah bangsa dan negara. Penjelasannya, barakallahu fikum. Ketika seorang anak ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah semenjak kecil, menjadi anak-anak yang soleh, maka dia nanti akan menularkan kesolehannya tadi kepada masyarakatnya. Jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, bakti kepada fami dan kerabatnya, baik dengan tetangga-tetangga dia, bagus ukhuwah Islamiyahnya, bagus akhlakul karimahnya. Bisa kita bayangkan kalau semua anak-anak kaum muslimin menjadi anak-anak yang solihin, solihat, akan tercipta sebuah masyarakat yang indah, yang baik. Tidak ada anak-anak yang nakal, tidak ada begal, tidak ada maling, tidak ada pembunuh, tidak ada orang yang zalim. Dikarenakan generasinya generasi yang solihin, yang solihat. Bisa dibayangkan ketika satu keluarga saleh, keluarga yang lain juga demikian, dari keluarga-keluarga yang ada itu muncul sebuah masyarakat yang salihin, yang salihat. Dari individu membesar sebuah keluarga, membesar sebuah famili, membesar sebuah masyarakat. Kalau sebuah masyarakat itu masyarakat yang salihin dan salihat orang-orangnya, diikuti oleh masyarakat-masyarakat yang lain-lainnya, akan muncul sebuah negara yang saleh, yang salihah, bangsa yang saleh dan salihah, orang-orangnya salihin, salihat, mukminin, mukminat, dari mulai para pejabat sampai rakyat. Kuncinya di tarbiyah anak-anak tadi. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktur Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, beliau menjelaskan terkait dengan masalah prinsip Ahlus Sunnah di dalam memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa dan negara. Beliau menjelaskan bahwasanya itu semua dimulai al-bada'atu bi islahin nafsi, dimulai dengan memperbaiki diri sendiri, memperbaiki diri sendiri menjadi hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah azza wajalla. Beliau menyatakan islahul fardi, islahul usrah. Ketika individunya saleh akan membuahkan keluarga yang saleh. Keluarga dari individu-individu, dari suami, dari istri, dari anak, dari anak. Islahul usrah, islahul qaryah. Ketika terwujud sebuah keluarga yang saleh dan salihah, akan muncul membuahkan sebuah desa yang saleh dan salihah. Yang namanya desa dari keluarga, keluarga, keluarga, keluarga, keluarga, keluarga. Keluarga kan per kepala rumah tangga. Kakak, kakak, kakak, kakak. Kalau satu kakak soleh semuanya, terus dengan kakak-kakak yang lain, muncul islahul qariyah. Desanya, desa yang soleh, solehin. Islahul qariyah, islahul mujtama'. Ketika tercapai desa yang salihah, akan muncul sebuah masyarakat yang salihah. Entah daerah, entah wilayah. Yang namanya daerah itu dari desa, desa, desa, desa, kecamatan, kecamatan, besar, besar, besar. Wa islahul mujtama', islahul daulah. Ketika tercapai sebuah masyarakat, wilayah dan daerah yang salihah, akan muncul nanti sebuah bangsa, sebuah negara yang salihah. Islahul daulati, islahul ummah. Ketika terwujud sebuah bangsa dan negara yang salihah, maka akan terwujud umat manusia dan jin yang salihah. Islahul ummah, islahu man fil ardi bikamiliha. Ketika semua umat salihah, maka semua yang ada di muka bumi ini pun akan saleh. Itu kaidahnya, itu ketentuannya. Tapi kenyataan dan hasil akhirnya enggak demikian. Yang saleh sedikit, yang toleh lebih banyak. Tapi yang namanya upaya dan usaha terus dijalankan. Intinya apa? Dimulai dari individu. Dimulai dari tarbiyah Islamiyah terhadap anak-anak kita. Ini semuanya barakallahu fikum sekali lagi menerangkan kepada kita betapa pentingnya tarbiyah Islamiyah itu. Sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan, tidak mungkin dilewati. Wajib atas masing-masing kita untuk masuk dalam lingkup tarbiyah Islamiyah. Ikhwanu fillah azzakumullah. Sebuah tarbiyah pendidikan dinyatakan pendidikan yang Islamiyah benar ketika tarbiyahnya tarbiyatun diniyatun Islamiyah. Tarbiyahnya tarbiyah agama, tarbiyah Islam. Bukan tarbiyah dunia. Bukan tarbiyah dunia. Kalau tarbiyah dunia itu semuanya bisa. Mohon maaf, dari mulai orang-orang yang paling kafir sekalipun, paling canggih urusan duniawiyahnya. Mohon maaf, sampai urusan hewan-hewan pun juga canggih urusan duniawiyahnya. Dikarenakan itu merupakan sebuah kodrat yang Allah berikan kepada masing-masing hambanya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Allah Zat yang memberikan segala sesuatu ini penciptaannya, lalu Allah lah yang memberi hidayah kepada mereka untuk kehidupan duniawiyah. Tidak ada bedanya muslim dengan yang kafir. Tidak ada bedanya manusia dengan hewan terkait dengan urusan duniawiyah. Perhatikan yang namanya semut. Itu tidak pernah sekolah, Pak. Tidak punya gelar S3, S4. Semut itu dari mulai bayi sampai dia mati lagi itu tidak pernah mengenyam pendidikan semua tadi itu. Perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk kepada mereka terkait dengan duniawiyah. Bisa hidup, beranak pinak, berkembang banyak. Ya, semut itu dikenal di kalangan para ulama kita sebagai percontohan hewan yang ulet, sabar, hidupnya ekonomis. Ini semua dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Syifaul Alil ketika menjelaskan tentang makna hidayah ini, hidayah ammah, hidayah petunjuk Allah untuk semua hamba-hambanya, semua makhluknya terkait dengan kehidupan dunianya. Disebutkan oleh beliau sebuah kisah di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, apa ya? Tidak ada masalah dikarenakan terkait dengan dunia hewan. Pernah suatu kali semut ini melanggar perintah beliau. Nabi Allah Sulaiman kan pasukannya banyak. Ada pasukan manusia, ada pasukan hewan. Dapat hukuman di penjara selama setahun. Selama setahun hanya dikasih dua butir makanan untuk dia. Dimasukkan dalam sebuah tempat. Semut di zaman dulu gede loh ya. Jangan dikira kecil kayak sekarang ini. Gede. Karena orang-orang zaman dulu pun juga besar-besar. Nah, Nabiullah Adam berapa tingginya? 60 zira'. Ini segini satu zira'. Dikalikan 60. Mungkin sampai 30 meter ke atasan. Besar-besar. Al-Muhim. Penjara dikasih dua butir makanan untuk dia. Begitu di penghujung tahun, di waktu dia dilepaskan, itu masih menyisakan satu butir makanan. Kenapa nggak dihabiskan? Kok masih ada? Kata sang semut, saya khawatir hukumannya diperpanjang. Kalau saya makan semuanya, nanti saya enggak makan pada penambahan hukuman. Maka dalam satu tahun saya hanya makan satu butir saja. Cerdas, enggak kayak antum. Enggak kayak antum. Dikenal sangat ulet. Antum lihat kalau semut kalau sudah naik di atas tembok-tembok itu. Berjejer, rapi, insya Allah gitu ya. Nah, ketika dia menemukan sebuah makanan lebih gede dari tubuhnya itu kan diambil, naikkan ke atas, terus berjuang, jatuh, ambil lagi, bawa lagi, cari lagi, terus sampai berhasil. Ya Pak ya, pernah lihat apa enggak? Kalau saya ya lihat, ya baca keterangannya semuanya yang tadi itu. Itu pertanda urusan semut saja. Dunianya Allah ngasih petunjuk bagi dia. Tidak usah khawatir. Apalagi manusia. Barakallah. Fallahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama ikhwan. Sehingga barakallahu fikum. Ini semuanya tidak perlu dikhawatirkan oleh kita semuanya. Barakallahu fikum. Yang terpenting bagi kita adalah tarbiyahnya harus tarbiyah diniyah Islamiyah. Tarbiyah agama itu semuanya harus kembali pada kita masing-masing. Menjalankan asbab, sebab-sebab untuk meraih keagamaan, meraih kesolehan, meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Diniyah bukan duniawiyah. Ini yang membedakan antara yang muslim dengan yang bukan muslim. Membedakan manusia yang saleh, manusia yang mulia dengan hewan-hewan yang ada. Tarbiyahnya tarbiyah diniyah. Islamiyah. Barakallah. Yang kedua, tarbiyahnya harus tarbiyatun sahihah. Bukan semata-mata diniyah, tarbiyah agama, tapi tarbiyah agamanya harus agama Islam, dan agama Islamnya harus agama yang benar, dengan pemahaman yang benar, tarbiyah keislaman yang sahih. Tarbiyahnya harus dibangun di atas bimbingan Al-Quranul Karim, Kitabullah, dibangun di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan dengan keterangan para ulama. Tidak asal naruh anak di tarbiyah Islam. Dicek. Harus Islam yang benar. Islam yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak sembarangan. Harus pilih-pilih. Harus disaring. Tidak asal naruh. Tapi betul ditaruh di tempat yang benar, tempat yang tepat, dengan bimbingan yang sahih, yang benar. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, yang namanya tarbiyah ini tidak akan terwujud menjadi tarbiyatun, tarbiyah yang bagus, yang jalan dengan baik, kalau tidak ada ta'awun, saling bantu-membantu antara wali murid yang punya anak, ustadz, guru atau pengasuh yang mendidik anak didiknya, lingkungan pendidikannya, dan muatan-muatan pendidikannya. Semuanya ini harus selaras, bersinergi, harus satu misi, satu visi, satu kalimat, satu langkah. Satu saja timpang, akan timpang pula tarbiyah tadi. Di sini yang namanya seorang murabbi yang mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, dia harus memiliki ilmu. Tidak boleh mentarbiyah dengan kejahilan. Dia harus memiliki khibrah, pengalaman-pengalaman tarbiyah. Tidak bisa dengan sembarangan. Harus memiliki yang namanya rahmah, kasih sayang dalam mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Tidak boleh mentarbiyah dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang kasar. Harus memiliki hikmah, sikap yang arif, sikap yang bijak dalam tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Ini mereka harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ilmu punya, ikhlas masya Allah, kasih sayangnya masya Allah, hikmah luar biasa. Ini penting sekali. Ini terkait dengan masalah kunci sukses menjadi seorang murabbi. Itu babnya panjang, itu globalnya ya. Terkait dengan wali murid, ketika menaruh anaknya ke sebuah lembaga tarbiyah, yang pertama harus pilih-pilih, namanya intiqa, selektif. Jangan salah naruh tarbiyah, nanti kalau salah naruh jadi anak teroris, jadi anak radikalis, bahaya. Yang tepat supaya jadi anak yang saleh, salihah. Barakallahu fikum. Yang kedua, ketika menaruh anaknya di lembaga tarbiyah, dia harus memiliki tasyi', menyupport, menyemangati anak-anaknya untuk tarbiyah, untuk talabul ilmi. Tidak bisa kemudian asal lempar. Tolong Pak Ustaz, anak saya disolehkan. Dia hanya kabur. Tidak tahu kemana. Tidak bisa. Yang namanya wali murid harus bersinergi, ta'awun dengan pihak gurunya, dengan pihak lembaganya. Barakallahu fikum. Dia harus memperhatikan psikologis anaknya. Tidak asal naruh. Dikarenakan sedang dididik, bukan dimasukkan panti asuhan ini. Sehingga perhatikan anak-anak kalian. Ketika dia diasramakan, perhatikan bagaimana keadaan mereka, bagaimana makan minum mereka, bagaimana kesehariannya mereka, bagaimana kejiwaannya mereka, bagaimana perkembangannya mereka. Harus interaksi selalu, komunikasi dengan pihak lembaga, dengan pihak usaha-usahanya. Tidak boleh lepas tangan. Siap bertaun dengan pihak pendidikan, taun dengan para guru-gurunya untuk perkembangan anak-anak. Sehingga sang anak merasa dirinya enggak dibuang, diperhatikan sama orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Sang anak pun juga demikian. Ketika dimasukkan dalam lembaga tarbiyah Islamiyah, harus dipersiapkan segala sesuatunya. Dipersiapkan mentalnya. Dipersiapkan niatnya. Disadarkan pentingnya ilmu agama. Pentingnya tarbiyah Islamiyah. Disadarkan terkait dengan tujuan-tujuan syar'inya. Menjadi anak yang saleh, salihah, yang punya ilmu. Yang bisa beramal. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Dipersiapkan segala sesuatu sehingga ketika dia masuk ke lembaga tarbiyah, memudahkan para guru-gurunya dan para pengasuh-pengasuhnya untuk mentarbiyah dia. Nah kemudian lihat anaknya nakal, anaknya gak karu-karuan di rumah, pusing orang tuanya, ngurusi anaknya, lempar ke tarbiyah, lempar ke pondok pesantren. Ustaz, tolong anak saya Ustaz, di bengkel. Allahumma musta'an. Maha kata. Lembaga tarbiyah bukan bengkel. Pondok pesantren bukan bengkel. Yang namanya lembaga tarbiyah, yang namanya pondok pesantren, siap mendidik anak-anak yang siap untuk dididik. Barakallahu fiik. Camkan baik-baik. Siapkan dulu. Sehingga tidak mesti harus buru-buru dibawa keluar jauh. Di dekat-dekat yang ada ini. Nah, dimotivasi. Supaya semangat dalam tabligh ilminya. Kalau belum siap, dipersiapkan mentalnya. Terus kuatkan. Wahakan. Apalagi ketika dipondokkan jauh. Di tarbiyah yang cukup jauh dari orang tuanya. Perhatikan usianya, kemandiriannya, dan kesiapan-kesiapannya. Tidak asal. Apalagi anaknya banyak gitu. Di rumah ada 11 orang anak, pusing orang tuanya ngurusi. Nah sudahlah, kamu sana Cirebon. Nah kamu sana Cikicing. Kamu sana. Mana lagi ini? Majalengka, kamu sana, Indramayu sana, yang ini buang lagi ke Tegal sana, ini gede sana, Sedayu, Jawa Timur sana, Jember sana, tinggal satu yang paling kecil. Terus sudah gak ngurusi anak-anaknya. Nah, kata. Dipersiapkan segala sesuatunya untuk sang anak. Lingkungan tarbiyah juga demikian, didesain menjadi lingkungan yang kondusif untuk anak-anaknya. Lingkungan yang soleh dan solihah. Bi'ahnya, bi'ah solihah. Lingkungannya lingkungan yang solihah. Mendukung tarbiyah Islamiyahnya. Lingkungannya kondusif, aman. Lingkungannya bagus secara akhlakiyah, secara mu'amalah. Lingkungannya mendukung, menyemangati anak atau thalabul ilmi. Hidup dengan ilmu, dengan ibadah, dengan amal soleh. Begitu. Dipersiapkan segala sesuatunya. Tidak asal bikin sebuah lembaga, plek, sudah. Tidak memikirkan A, B, C, D, E-nya. Tidak. Semuanya harus dipersiapkan untuk mendukung tarbiyah tadi. Barakallahu fikum. Dan juga terkait dengan muatan-muatan tarbiyahnya. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, tahapan-tahapan belajarnya. Itu semuanya ada keterangannya di kalangan para ulama una. Barakallahu fikum. Ada formulanya. Gitu ya. Kalau semuanya zen, terjalin dengan baik, muamalahnya bagus, ta'awunnya bagus, insya Allah akan terwujud yang namanya tarbiyatun najihah, tarbiyah yang sukses. Barakallahu fikum. Akan terus maju, berkembang, berkembang dan berkembang, dan diharapkan kebaikannya untuk generasi penerus anak-anak kita. Barakallahu fikum. Baru merasakan kemanfaatannya untuk orang tuanya, untuk sang anak, untuk sang murabbi, untuk keluarganya, untuk familinya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Barakallahu. Adzawallah. Ini panjang perinciannya. Barakallahu fikum. Apalagi membahas tentang permasalahan teknis-teknis, uslub-uslub dalam memberikan tarbiyah. Itu semuanya dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan masalah tarbiyah, terkait dengan masalah tarsiyah, terkait dengan masalah iqab dan yang lain-lainnya. Itu dibahas panjang oleh para ulama una. Barakallahu fikum, bisa dirujuk pembahasan-pembahasan para ulama terkait dengan masalah ini, dan bisa juga dirujuk kembali pembahasan-pembahasan para duat asyidat yang lainnya terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Ini secara global yang ingin saya utarakan di kali ini adalah terkadang masalah pentingnya tarbiyah tadi. Sangat-sangat penting. Dilihat dari segi kemanfaatan yang diraih untuk semua pihak. Terutama untuk masing-masing kita selaku orang tua. Selaku orang tua yang bertanggung jawab untuk mensukseskan misi sebagai orang tua. Menyelamatkan semua anak, semua keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang paling penting. Sehingga diharapkan semuanya salihah. Diharapkan semuanya min ahlil jannah. Diharapkan semuanya kumpul di surga nanti. Kita, anak kita, keluarga kita dan handai tolan kita. Semuanya di surganya Allah Azza wa Jal. Dengan tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fi. Tayyib. Tanyaan apa lanjut? Satu perkara penting yang juga perlu disampaikan adalah yang namanya tarbiyah Islamiyah itu afdalnya semenjak kecil. Yang namanya tarbiyah enggak mesti mondok. Artinya mendidik anak dengan pendidikan Islamiyah itu dari semenjak kecil. At-tarbiyah inda shighar. Itu yang ada dalam riwayat hadisnya Rasulullah SAW dan keterangan-keterangan para ulama'una tarakallahu fikum. Tarbiyatus shighar ala ta'atillah. Mentarbiyah, mendidik anak-anak yang masih kecil dengan tarbiyah Islamiyah semenjak kecil. Mereka mengatakan at-tarbiyatu inda shighar kan naqshi fil hajar. Mentarbiyah anak ketika masih kecil seperti mengukir di batu. Sulit, tapi ketika sudah jadi membekas sampai dia mati. Sehingga barakallahu fikum dari semenjak dini kita berupaya mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah Islami yang sahihah barakallahu fikum, dibiasakan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait dengan berpisah dengan orang tua di tarbiyah di sebuah pesantren, lepas dari orang tuanya, itu harus memperhatikan sisi usianya, kemandiriannya, kesiapannya, psikologisnya. Barakallahu fikum. Akan lebih afdal ketika dia sudah mulai dewasa dan mulai mandiri, dilepas untuk keluar dari daerahnya, menerima ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika masih kecil bersama dengan orang tuanya dan yang di sekitar daerahnya dia, barakallahu fikum. Tapi yang namanya memulai sebuah pendidikan tarbiyah dari mulai semenjak kecil di fanatina azakumullah. Naam, ini sedikit yang bisa saya utarakan dikarenakan tema kita terbatas pada pembahasan pentingnya tarbiyah Islamiyah. Enggak mungkin saya memperinci lebih lanjut terkait dengan masalah poin-poin yang saya bacakan tadi. Cuma saya sebutkan secara global unsur-unsur penting untuk menuju tarbiyah yang najihah, dari mulai orang tua, sang anak, sang guru, sang murabbi tadi, kemudian apa namanya terkait dengan masalah tarbiyahnya, terkait dengan muatan tarbiyah dan segala macamnya, kita harus diwujudkan supaya menjadi tarbiyah yang sahihah, tarbiyah yang makbulah, yang najihah insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, selebihnya wallahu alam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, yang mau bertanya. Masya Allah. Ada waktu 18 menit. Sampai jam 3. Apabila Allah mentakdirkan kakek kita masuk surga, buyut kita masuk surga, ayah ibu kita masuk surga, kok kamunya gak disebut? Kamunya juga saya juga masuk surga, anak saya juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sementara surga itu bertingkat-tingkat. Apakah para penghuni surga yang sudah tingkat bisa saling berkunjung? Ketika orang tua dan anak-anaknya semuanya mukmin dan mukminah termasuk ahlul jannah, mereka semua akan kumpul nanti di surga. Istrinya jadi istrinya lagi di surga plus kita dari surga. Anaknya jadi anaknya lagi plus dapat keutamaannya masing-masing. Semuanya akan kumpul di surga. Yang kedua, di surga nanti ahli jannah saling mengunjungi. Mereka saling berziarah di antara mereka. Bahkan mereka juga berziarah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Bisa dibaca kitab khusus membahas masalah ini. Kitab yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kitab namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Tebal segini, khusus pembahasan masalah surga. Barakallahu. Seorang anak yang kini sudah menikah memasukkan uang 2000 rupiah ke dalam kaleng masjid dengan niatan 1000 rupiah untuk diri dan istrinya, 500 rupiah untuk ayah yang sudah meninggal, yang sisanya 500 rupiah untuk ibunya yang belum meninggal. Ini amal sendiri dilakukan, apakah boleh dilakukan? Jawabannya boleh, dikarenakan dia adalah anak. Dia bisa bersedekah atas nama dirinya dan orang tuanya, walaupun sudah meninggal dunia. Untuk anak, para ulama sepakat sedekah mereka atas nama orang tua nyampe kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ayib, difahami insyaallah ya. Jadi ini boleh niatannya. Dia punya uang 2000 rupiah, 500 untuk dia sendiri, 500 untuk istrinya, 500 untuk ayah yang telah meninggal dunia, 500 untuk ibu yang masih ada. Tidak ada masalah. Barakallah. Dipahami insyaAllah ya. Dia seorang anak, tidak ada masalah. Atau seorang istri, dia berinfak dari harta sang suami. Suaminya tidak tahu, tapi di secara keseharian dipahami dan diketahui secara meyakinkan, suami gak bakal mengharamkan, bakal mengizinkan dia berinfak. Yang infak sekarang istrinya, infak 5.000 rupiah, 2.500 untuk dirinya, 2.500 untuk antar sama suaminya. Gak banyak nyampe. Hatta dia ngasih 5.000 semuanya infak fisabilillah, dia dapat pahalanya dari apa yang diinfakkan, suami dapat pahalanya dari yang dia usahakan, dari uang yang dia miliki tadi itu. Semuanya dapat. Ini dengan nas hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun memberikan pahala ke orang lain untuk anak ke orang tuanya, sah. Kalau bisa jangan cuma 2000. Tambahi nolnya, 2 lagi, 3 lagi begitu. Barakallahu. Manakah yang lebih afdal, mendoakan orang tua ataukah sedekah untuk mereka? Mendoakan untuk orang tua. Itu yang afdal dikarenakan nas hadis dan kesepakatan para ulama terkait dengan asal masalahnya. Artinya Rasul, awwalatun salihun, awwalatun salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya. Ini jelas nasnya dan asal masalahnya pun juga disepakati terkait dengan anak mendoakan orang tua itu pasti nyampe. Barakallah. Tapi dua-duanya bagus. Kita bicara lebih awal, mendoakan lebih awal, sedekah yang berikutnya lagi. Barakallah. Namir. Ini semuanya pertanda apa ini? Anaknya berbakti kepada orang tuanya. Sampai ingat orang tuanya. Mau sedekah ingat orang tuanya. Ini atas nama ayah. atas nama ibu. Bakti itu dari tarbiyah dia selama ini. Kalau yang gak mikir gini-gini, buru-buru sodako. Dipikirkan perut, mulut, keluar ke bawah, terus lagi begitu. Dunia sudah. Ibunya masih hidup loh. Minta sesuatu kepada dia, gak dikasih. Allahumma sa'ala. Ini anaknya gak soleh ya. Al-muhim, prinsipnya dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal harus ada dua persyaratan. Yang pertama ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dan yang kedua ibadahnya harus dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum melaksanakan sebuah ibadah, cek dulu ada dalilnya atau tidak, ada sunnahnya atau tidak. Kalau ada, amalkan. Kalau tidak, jangan diamalkan. Sandarannya bukan apa kata orang, apa kata Allah. Harus dengan dalil, ayat atau hadis. Barakallahu. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya secara global begitu ya, masalah ibadah ya. Nggak tahu apa itu. Anak khawatir pada sunnah lagi gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana Ustadz caranya mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi, sedangkan orang tuanya tidak punya anak? Lah itu barokahnya punya anak ya ini. Makanya dikatakan dalam dikatakan anak itu merupakan nikmat. Anak itu merupakan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, sebuah kenikmatan tersendiri. Tinggal kitanya ini nikmat dibikin bermanfaat untuk kita ataukah tidak. Dengan tarbiyah tadi, ya beda. Yang punya anak sama nggak punya anak. Kalau nggak punya anak ya mohon maaf, nggak bisa memanfaatkan anaknya tuh seperti ini. Ya harus cari anak. Ya harus cari anak. Kalau dengan yang pertama nggak punya anak, cari yang kedua. Dan yang dimaksud dengan anak itu anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak bawaan, bukan anak adopsi. Anak kandung. Ya, kalau kamu punya anak, jangan berleha-leha. Jangan berleha-leha, putus ternyata. Segera punya anak. Kalau yang ini enggak punya anak, bilang sama dia, saya harus punya anak. Nah, kalau enggak bisa, ya bisa punya anak. Barakallahu fikum. Ya harus nyari lagi ya. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masanya ada seorang laki-laki datang kepada beliau menanyakan tentang si fulan. Ya, sama-sama gini. Ya, ini cantik lah wanita. Cuman dia enggak bisa melahirkan ya Rasulullah. Ya, dia mandul. Dia menoleh. Berpaling enggak mau jawab. Ya Rasulullah, apakah bisa menikahi dia? Begini lagi. Ya Rasulullah. Mengatakan, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang wadud, yang sayang suami, sayang anak-anaknya, al-walud, yang banyak anaknya. Yang subur, sebab aku berbangga dengan kalian nanti di yaumul qiyamah. Itu untuk Rasul. Untuk kitanya menjadi harapan kita anak-anak tadi bisa bermanfaat untuk kita di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Kalau enggak punya anak ya sudah, enggak ada kata-kata awwaladin sholihin yad'ula. Enggak ada yang mendoakan. Syukur-syukur dia punya suami yang baik, teman akrab yang soleh yang baik, didoakan sama suaminya atau sama istrinya atau teman-temannya dia. Tapi seringkali ya jarang. Antum kalau doa lupa sama teman. Ya. Ngaku. Antum lagi doa, di sebelah kamu tuh teman sahabat karibnya kamu sendiri, teman paling akrab, pas lagi doa lupa sama teman satu ini. Ya. Doanya untuk kita, orang tua kita, anak istri kita, dan yang terkait dengan kita. Ya. Ini ada teman kita dilupa sama dia. Kamu tanya Allah, berkailah ilmunya sahabatku yang mulia ini. Paling. Kalau ulama enggak. ketika mendapati teman-temannya dia yang luar biasa jasa dan segala macam, didoakan oleh mereka semua. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menulis kitabnya Risalah, dan begitu agung ini kitab di kalangan para ulama, itu didoakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah dalam sujudnya. Didoakan terus oleh Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan kitab yang betul tadi, yang luar biasa. Kalau kita kan ya mikir antum, saya aja masih kurang. Nah kalau enggak punya anak, siapa yang mendoakan? Jangan bangga enggak punya anak. Sedih ya sih. Nah, kalau udah setahun, dua tahun enggak muncul-muncul, jangan berleha-leha, belum dikasih. Segera periksa, segera cek. Nah, kalau memang yang satu itu enggak bisa punya anak, cari yang lain. Nambah lagi supaya dapat anak. Kecuali kalau memang kamunya yang bermasalah, dia enggak tahu. Barakallahu fiik. Iya, iya, masya Allah. Sama-sama tapi saya dengar. Iya. Terkait dengan permasalahan kita beramal pahala untuk orang lain, disebutkan dalam beberapa ayat yang namanya amal itu untuk kita masing-masing. Jawabannya betul. Hukum asal sebuah amalan itu pahalanya untuk sang pelaku sendiri. Hukum asal sebuah dosa ditanggung oleh sang pelaku sendiri. Itu hukum asal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan seorang insan tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Terkait dengan dosa, Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan sebuah jiwa yang berdosa tidak menanggung dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Itu hukum asal, Pak. Itu hukum asal yang sudah mukallaf, sudah akil balig, semua pahala untuk dia pribadi, semua dosa tanggung sendiri-sendiri. Namun di sana ada pengecualian. Ada pengecualiannya, barakallahu fikum. Pahala bisa didapatkan dari orang lain. Yang pertama adalah anak tadi. Rasul mengatakan yang namanya anak ini min kasbikum. Yang namanya anak itu usahanya kalian wahai orang tua. Adalah usaha kita selaku orang tua, barakallahu fikum. Juga dengan beberapa riwayat ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Saya kira kalau beliau masih punya waktu untuk berbicara, dia akan bersedekah, ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah atas nama ibuku ini? Qala na'am. Beliau mengatakan, iya, boleh. Sehingga kaidahnya adalah hukum asal seseorang, amal seseorang, pahalanya untuk dia sendiri. Pahala itu bisa diberikan kepada orang lain ketika ada dalilnya. Ada dalilnya yang menunjukkan sampai kepada orang tersebut. Kalau enggak ada dalilnya, maka enggak nyampe. Kembali pada kaidah asal tersebut. Dipahami. Anak nyampe dengan beberapa riwayat yang di atas pada keluar itu. Untuk anak. Contoh yang lain kayak haji badal. Orang yang sudah haji, tidak sempat dikarenakan ada uzur atau dia sudah daftar haji, nah, belum waktunya berangkat, sudah mati dan segala macamnya, itu bisa dikasih haji badal. Ada orang yang ditunjuk sebagai naibnya dia, badalnya dia, itu pahalanya nyampe kepada sang mayit tadi itu, dikarenakan ada nafs dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak ada nafsnya, maka tidak ada kirim pahala atau transfer pahala bagi yang lainnya. Barakallahu. Masih saya katakan untuk anak disepakati oleh para ulama nyampe ketika dia beramal dan diberikan pahalanya untuk orang tuanya. Sedekah, wakaf, hadiah, hibah, haji, umrah dan semisal. Barakallahu. Nah, jadi kita mengatakan itu hukum asal, yang ini pengecualian. Yang kalau kalau yang namanya pengecualian harus menggunakan dalil. Harus menggunakan dalil. Kalau enggak ada dalilnya, maka kembali pada hukum asal, tidak nyampe para kelompok. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Cukup? Atau lagi yang lain? Sudah. Yang mana? Jawabannya sudah ditanya. Sudah tadi. Yang ini. Ini yang terkait yang enggak punya tadi itu. Ya harus cari anak. Sudah enggak ada lagi. Yang tadi sama dengan itu. Ibadah harus dengan dua syarat, harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan melaksanakan sebuah amal ibadah tanpa ada dasar dalilnya. Di jawab tadi, prinsipnya yang namanya ibadah harus dengan ikhlas lillahi ta'ala dan dengan bimbingan contoh sunnah. Jadi tanyakan kepada beliaunya, ada enggak dalilnya? Ayat atau hadis yang menyebutkan amaliyah tadi dikerjakan subuh dan semisalnya. Kalau dibawakan ayatnya atau hadis yang sahih, diamalkan. Kalau tidak, enggak diamalkan. Pun panggil. Nji. Didatangi sama beliaunya ini. Nanti ada selasat dekat saya sendiri insyaAllah. Alhamdulillah dikarenakan waktunya sudah mepet dengan asar. Untuk mempersiapkan asar. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ke depan semangat tarbiyah semakin tinggi. Semangat ta'awun tarbiyah juga semakin tinggi. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.